bil jannati ba'dal Islam. Bergembiralah wahai hamba Allah dengan surga setelah keislaman. Sedangkan yang ketiga adalah kepada orang-orang yang kafir, abshir ya aduwallah, bergembiralah wahai musuh Allah dengan kemurkaan dari Allah dan neraka. Demikian diriwayatkan dari ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang akan wafat ada dua jenis, atau bisa tiga jenis. Yang pertama orang yang mukmin, yang kedua orang yang kafir. Orang mukminnya ada orang mukmin yang kamilul iman atau orang yang dikatakan habibullah, ada mereka-mereka yang muqtasid dan zalimun li nafsi, yang masih berbuat dosa mendzalimi dirinya sendiri. Maka mereka berbeda-beda ketika akan wafatnya. Adapun kecintaan Allah, kekasih Allah, ketika akan wafatnya yubasyyar yang diberikan kabar gembira, sehingga kabar gembira tersebut meringankan sakitnya. Karena mati sakit. Nabi SAW menyatakan innal mauti sakarat. Sesungguhnya yang namanya kematian itu ada sakaratnya, ada sakitnya. Sakaratul maut. Ikhwan ibn na'azakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala karena sayangnya dan cintanya kepada hamba-hambanya yang saleh, tetapi mau tidak mau harus dicabut nyawanya, maka memberitakan kabar gembira agar terasa ringan sakitnya. Para ulama membahas sampai dikatakan sakit yang paling sakit adalah al-maut. Lebih sakit daripada seseorang yang dikuliti dalam keadaan hidup. Kulitnya dikelupas dalam keadaan hidup. Itu lebih dari itu. Tetapi dengan tafsir, dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya, maka mereka orang-orang saleh mati dalam keadaan tersenyum, gembira. Karena berita yang diberitakan kepadanya. Adapun orang-orang kafir wa amsaluhu minal munafiqin, justru mereka sangat takutnya, bahkan berupaya untuk tidak mati, melawan kematian. Dan mustahil, enggak mungkin bisa menang. Idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Tetapi disebutkan dalam riwayat, ruhnya masuk ke ujung-ujung kaki dan ujung tangannya supaya tidak dicabut. Justru itu semakin sakit. Sehingga digambarkan keluarnya ruh dari seorang mukmin seperti air yang keluar dari ceretnya. Sedangkan digambarkan bagaimana ruh dicabut dari orang kafir seperti duri yang diambil dari tumpukan jeramit atau kapas. Tentunya sangat sakitnya. Ikhwan ibn na'azakumullah, kata Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, al-muhtadir mu'minan kana au kafira. Orang yang muhtadir, muhtadir adalah yang dihadiri kematian, sakaratul maut. Orang yang dalam keadaan akan wafat, apakah dia mu'min atau kafir, yubashyar indal maut, diberikan kabar gembira. Kabar gembira bagi orang mukmin benar-benar kabar gembira. Tetapi kabar gembira bagi orang kafir adalah cercaan dan celaan. Bergembiralah kamu dengan neraka. Ini taubih. Karena mereka akan masuk neraka tentunya tidak gembira. Tetapi Allah katakan, abshiru, bergembiralah dengan neraka. Ini sebagai cercaan. Bukankah kalian kafir karena ingin masuk neraka? Sekarang gembiralah, kalian akan masuk dalam neraka. Ini cercaan dan taubih dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana mu'minan yubashshar bi rahmatillah wa bil jannah. Adapun orang yang beriman akan diberikan kabar gembira dengan rahmat dari Allah, dengan keridhaan dan dengan surga. Wa in kana kafiran, kalau orangnya kafir, yubashshar bi ghadabillah wa bin nar. Diberikan kabar gembira dengan kemurkaan dari Allah dan dengan neraka. Fala yamutu illa wa huwa ya'lam aina yakun. Maka tidaklah seseorang mati kecuali dalam keadaan tahu apakah dia akan mendapatkan kebaikan atau kejelekan, apakah dia akan mendapatkan surga atau neraka. Wala yumkinuhu taubah wa takhallus. Saat itu sudah tidak bisa bertaubat. Saat itu sudah tidak bisa menghindar. Maka ketika orang kafir mendapatkan kabar yang mengerikan dengan neraka, enggak bisa taubat. Sudah tutup pintu taubat. Taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, dari barat. Taubat akan diterima sebelum nyawa masuk di kerongkongannya. Malam yugharghir. Malam yugharghir. Ini sebabnya kenapa Fir'aun tidak diterima taubatnya. Padahal disebutkan dalam Al-Quran. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-an? Apakah sekarang? Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Karena saat itu sudah ditutup pintu taubat. La yumkinuhu taubah wa takhallus. Awit tazawud minal a'mali salihah, juga tidak bisa lagi menambah dengan amalan saleh. Sudah tutup buku. Sudah tutup catatan. Sudah tidak bisa lagi menambah dengan apapun. Wa hadza jaa fil hadis. Yang semakna dengan ini disebutkan dalam hadis. Rasulullah SAW menyatakan, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Siapa yang suka untuk bertemu Allah, maka niscaya Allah pun akan suka bertemu dengannya. Aisyah bertanya radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW yang sangat cerdas, menyatakan, ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut. Bukankah kita semuanya tidak suka kematian? Jadi manusia secara fitrahnya menghindari kematian. Akan menolak kematian. Tidak suka kematian. Maka Rasulullah menjawab, laisa kadzalika ya Aisyah. Bukan seperti itu wahai Aisyah. Tetapi hanya saja innamal mu'min yubashshar 'indal maut. Bahwa seorang mukmin akan diberitakan dengan kabar gembira ketika matinya. Fayuhibbu liqa Allah. Maka orang mukmin tadi akan senang, gembira bertemu Allah. Maka Allah pun suka bertemu dengannya. Wal kafir yubashshar bin nar. Sedangkan orang kafir diberitakan dengan kabar neraka. Fayubghid liqa Allah. Maka mereka tidak suka bertemu dengan Allah. Berusaha untuk menghindari kematian sebisa-bisanya. Sehingga sebagian mereka, Rasulullah SAW al-afiyah, betul-betul susah matinya. Seperti ayam yang disembelih. Sebagian mereka sampai mengurungnya di kamar, kunci. Karena dia bergerak ke sana kemari, lompat ke sana kemari. Begitu sudah sepi, tidak ada suara, baru keluarganya berani membuka. Dan kemudian letakkan dengan baik. Kemudian diumumkan telah mati dengan tenang. Padahal tidak tenang sama sekali. Dusta. Qala, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Karena dia pun tidak suka bertemu dengan Allah. Allah tidak suka bertemu dengannya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Fi sahihi. Dan juga dalam Muslim, sahih Muslim dalam sahihnya, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Wa'allaqahu al-Bukhari, al-Bukhari meriwayatkannya dengan mu'allaq tanpa menyebutkan sanadnya, hanya begitu saja sardan. Tetapi tentunya dalam kitab beliau yang lain disebutkan dengan lengkap sanadnya. Qala hafizahullah, berkata Syaikhul Fauzan hafizahullah, maka inilah makna dari apa dibahas oleh Imam Al-Barbahari. Orang yang akan wafat akan diberitakan kabar gembira. Adapun kalau seseorang menyukai kematian, hampir tidak ada. Bukan tidak ada, hampir tidak ada. Tetapi para anbiya selalu ditawarkan, apakah mau dimatikan sekarang atau masih ingin hidup. Ternyata mereka para anbiya memilih untuk diwafatkan. Sallallahu wa salawatullahi wa salamuhu alaihi majma'in. Demikian pula orang-orang saleh. Tetapi barakallahu fikum, kekhawatiran akan kematian atau tidak sukanya mati ini berbeda dengan tidak sukanya bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Nabi SAW, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud nanti ketika akan wafat diberitakan kabar gembira dengan surga bagi orang mukmin, sehingga dia ingin, suka bertemu dengan Allah dan melewati rasa sakitnya kematian, melewati sakaratul maut dalam keadaan tabah, dalam keadaan suka karena apa yang setelah itu. Sebaliknya orang kafir diberitakan dengan neraka, tentunya mereka tidak suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Juga berita-berita ini tentang tabsyir atau yubasyar, diberi kabar gembira orang yang akan mati, disebutkan dalam Al-Quran dalam 3 ayat. Pertama dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat memberitakan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian khawatir dan jangan bersedih. Yang kedua dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka dan memberitakan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian merasa takut, jangan kalian merasa sedih. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga, allati kuntum tu'ajun, yang kalian sudah dijanjikan. Jadi kedua-duanya adalah inda mautihim, ketika matinya mereka atau ketika akan wafatnya mereka, sehingga mereka mendapatkan ketenangan ketika wafatnya. Adapun orang kafir, Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 50, qala ta'ala walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum waduqu adzabal hariq. Kalau saja engkau melihat bagaimana orang-orang kafir ketika diwafatkan oleh para malaikat. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat-malaikat tersebut akan memukul wajah-wajah mereka dan bokong-bokong mereka. Dipaksa harus mati, dipaksa harus keluar rohnya dengan dipukul. Wujuhahum wa adbarahum, dubur-dubur mereka dan wajah-wajah mereka. Dan diberitakan kabar gembira bagi mereka, dzuqu adzab al-hariq, rasakan adab Allah yang membakar, ini adab neraka. Ini ikhwani fiddin a'azakumullah adalah keadaan orang kafir ketika akan wafatnya. Sedangkan yang tadi, kabar gembira bagi orang mukmin ketika akan wafatnya, khususnya bagi awliya Allah. Qala al-muallif rahimahullah. Pembahasan berikutnya dari muallif, wa huwa al-imam al-Barbahari rahimahullah. Wa'alam anna awwala man yandur ila Allah ta'ala fil jannati al-adhra thumma ar-rijal thumma an-nisa. Ketahuilah bahwa awal pertama yang memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang buta. Kemudian dari kalangan laki-laki secara umum. Kemudian para wanita. Bi'ayuni ru'usihim, dengan mata-mata kepala mereka. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan memandang Rabb kalian. Kama tarawna al-qamara laylatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudamuna fi ru'yatih, kalian tidak perlu berdesak-desakan dalam memandangnya. Wal imanu bihadha wajib, beriman dengannya adalah wajib. Wa inkaruhu kufrun, dan mengingkarinya adalah kekafiran. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, adapun pembahasan tentang ru'yatullah yawmal qiyamah lil mu'minin, dipandangnya wajah Allah oleh orang-orang yang beriman di dalam jannah nanti yaumul qiyamah, sudah dibahas. Wa hadha ta'kid lima sabaq, dan ini penjelasan sebagai penegasan dari apa yang telah lewat. Amma tartib alladhi dzakarahu al-muallif yahtaju ila dalilin, adapun tertib yang disebutkan oleh muallif, Allahu ta'ala alam, perlu dalil. Wallahu ta'ala alam, tidak ada dan belum didapatkan dalilnya. Sehingga selama belum ada dalil, kita menyatakan wallahu ta'ala a'lam. Baik, urut-urutannya, orang buta dulu, laki-laki kemudian perempuan, wallahu a'lam. Karena harusnya disebutkan dalilnya, tetapi tidak didapatkan dalilnya. Adapun beriman kepada ru'yatullah lil mu'minin yawmal qiyamah, atau dipandangnya wajah Allah oleh orang-orang yang beriman nanti yawmal qiyamah, ini adalah akidah yang harus diimani oleh seluruh kaum muslimin, bahwa benar-benar penduduk surga akan mendapatkan keutamaan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis yang disebutkan ini dan hadis-hadis lain di dalam kitab-kitab sahih. Innakum satarawna rabbakum ayanan, dalam riwayat lain, dalam lafaz lain. Kama tarawna al-qamara lailatal badri, kalian akan memandang wajah Allah ayanan, dengan mata-mata kalian. Sebagaimana kalian memandang bulan di malam purnama. La tudamuna fi ru'yatih, kalian tidak perlu berdesak-desakan dalam memandangnya. Yang disamakan bukan Allah disamakan dengan bulan. Hati-hati. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tetapi yang disamakan adalah cara melihatnya. Apa wajhus syabahnya? Sisi persamaannya memandang Allah dengan memandang bulan. Cara memandangnya pertama mudah. Masing-masing di rumahnya masing-masing bisa melihat bulan. Demikian pula di dalam jannah, mereka semua di singgasananya, di istananya, di dipan-dipannya, di tempat mereka masing-masing bisa memandang wajah Allah. Kedua, wajh syabahnya adalah bahwa memandangnya ke atas. Seperti kamu melihat bulan. Karena Allah Aliyul A'la, Allah Maha Tinggi. Ketiga, yang disebutkan dalam lafaznya, la tudamun, kalian tidak perlu bersak-sakan. Mudah. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah tidak sama dengan bulan, bulan tidak mungkin disamakan dengan Allah, laisa kamitslihi syai'. Adapun cara memandang Allah sangat mudahnya sebagaimana kalian memandang matahari atau bulan. Sudah dibahas dalam babnya pada pembahasan yang telah lalu. Pembahasan ketiga, qala al-muallif rahimahullah, wa'lam annaha lam takun zandaqatun wala kufrun wala syukukun wala bid'atun wala dalalatun wala hayratun fid din illa minal kalam. Ketahuilah bahwa tidak ada kezindikan, kesesatan, tidak ada pula kekufuran, enggak ada keraguan-keraguan, enggak ada kebid'ahan, enggak ada kesesatan, enggak ada kebingungan dalam agama kecuali karena ilmu kalam. Lihat ya ikhwan fillah azza, betapa jeleknya ilmu kalam, ilmu mantiq. Sehingga kata beliau, tidak ada kesesatan zandaqah, enggak ada kekafiran, enggak ada syukuk, enggak ada bid'ah, enggak ada kesesatan, enggak ada dalalah, enggak ada hiyarah, kebingungan, kecuali karena ilmu kalam. Maka ilmu yang haram untuk dipelajari ada dua, ilmu sihir dan ilmu kalam. Yang namanya ilmu silahkan dipelajari, tidak ada salahnya orang bertanya, kecuali kalau mempelajari ilmu kalam dan ilmu mantik. Kemudian yang kedua, ilmu sihir. Sihir karena disebutkan dalam Al-Quran dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yata'allamuna minhuma ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari dari Harut wa Marut tentang ilmu sihir yang tidak memberikan manfaat pada mereka, bahkan memberikan madharat. Yang kedua, ilmu kalam karena menyesatkan. Karena menyesatkan, membikin orang jadi kafir, membikin orang jadi menyimpang, membikin orang jadi ragu. Sekolah 4 tahun di kuliah filsafat, filsafat ilmu kalam, cuma dikasih nama yang agak keren jadi filsafat. Sama saja itu ilmu kalam, ilmu mantik. 4 tahun di jurusan filsafat, setelah selesai dia tidak sholat, tidak puasa, tidak beribadah. Ditanya mengapa? Kata orang tuanya, anak itu menjawab, saya masih mencari eksistensi Tuhan, katanya. Saya masih mencari eksistensi Tuhan. Orang tuanya bingung. Sejak kecil dia sholat, beribadah, kenal Allah, kenal Rasulnya, mengerti sholat lima waktu, mengerti puasa bulan Ramadan, tiba-tiba setelah mempelajari filsafat, mengatakan saya masih mencari eksistensi Tuhan. Artinya, selama 4 tahun dia mempelajari kekafiran. Dan hasilnya adalah riddah, kemurtadan. Ragu saja tentang Allah, kafir. Apalagi dia tidak sholat sama sekali. Na'udzubillah min dzalik, maka usikum bitaqwallah wal hadar min ilmil kalam. Aku wasiatkan kepada seluruh kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah dan hati-hati dari ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat dan yang sejenisnya. Hati-hati, sudah banyak menyesatkan. Yang kata muallif, enggak ada zandaqah, enggak ada kufur, enggak ada syukuk, enggak ada bid'ah, enggak ada dalalah, enggak ada hiyarah illa minal kalam wal ilmil kalam wa ahlil kalam wal jadal wal mirah wal khusumah wal ujub. Ini saudara-saudaranya. Saudaranya ilmu kalam adalah jadal, berdebat. Karena memang ilmu kalam ilmu debat. Wal mira, berbantah-bantahan. Wal khusumah, pertikaian-pertikaian. Wal ujub, bangga diri. Sombong. Saya ahli berbicara dan lebih hebat dari kalian. Maka saya berani berbicara dengan bicara ucapan-ucapan yang begini dan begitu. Sehingga karena sombongnya, karena ujubnya dengan ilmu kalam, ketika mereka menyambut mahasiswa baru, dibikin spanduk, selamat datang di kampus tak bertuhan. Itu di Universitas Islam di Bandung. Selamat datang di kampus Tak Bertuhan. Datang lagi kakak kelasnya, seniornya, dan berkata dengan kalimat anjing, hu akbar. Anjing dibilang akbar. Datang lagi orang menyatakan dengan kalimat-kalimat kufur semuanya. Sampai ramai di media. Didatangi dosennya oleh seseorang, tanya, bagaimana? Kok di kamu sekalian begini? Kata dosennya, sesungguhnya mereka punya jawaban. Tetapi sesungguhnya saya tidak setuju. Seharusnya jangan disampaikan di kalangan awam. Mereka akan salah paham. Lihat, dosennya masih membela bahwa mereka punya jawaban. Apa jawabannya kira-kira? Jawabannya, bukankah berarti kalau begitu, bukankah begini, kalau begini berarti begitu. Kalam, ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat, membolak-balikan kata, bahwa maksudnya anjing wakbar itu begini. Bahwa maksudnya kampus Tak Bertuhan itu begini. Permainan kata. Saya tidak peduli apa jawaban kalian. Hanya saja saya yakin kamu kafir, keluar dari Islam. Karena tidak mengakui keberadaan Tuhan. Dan menyatakan ada yang akbar selain Allah. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat yang mengerikan dari mereka. Akibat ilmu filsafat. Kira-kira apa maksudnya mereka berkata seperti itu? Sombong. Nih, saya hebat dalam berbicara. Nanti ketika saya jawab, kalian baru bengong. Ternyata maksudnya begini, ternyata maksudnya begitu. Ikhwan fillah na'azakumullah, sudah terlalu banyak korban-korban filsafat. Sudah terlalu banyak korban-korban ilmu kalam. Yang natallahu salam al-afiyah. Lebih mengerikan daripada korban-korban bencana. Kematian selesai. Korban bencana adalah kematian paling tingginya. Tetapi korban ilmu kalam, ilmu filsafat, kesesatan dan kekufuran. Yang dirasakan sakitnya ketika matinya, dirasakan sakitnya ketika dikuburnya, terasa sakitnya ketika dibangkitkan, terasa sakitnya ketika dihisab, terasa sakitnya ketika diadab yaumul qiyamah. Tidak berhenti, berlanjut terus. Azab fawqal azab. Yang bersambung-sambung. Ini mengerikan sekali, barakallahu fikum. Sehingga beliau berkata, rahimahullahu ta'ala, fa'alaika bittaslim. Atas kalian untuk nerima apa kata Allah, apa kata Rasul. Jangan berdebat, jangan berbantah-bantahan, jangan bertikai. Wa kaifa yajtari'ur rajul 'alal mira'i wal khusuma wal jidal? Bagaimana seseorang lancang berani-berani berdebat, berbantah-bantahan, bertikai dalam masalah agama padahal Allah berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru." Tidaklah mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Tidaklah memperdebatkan ayat-ayat Allah kecuali orang kafir. Agama bukan ajang debat. Agama bukan bahan untuk diperdebatkan. Dibaca, dipahami, kerjakan. Baca, pahami, yakini. Itu agama. Sehingga ketika para ulama diajak oleh ahlul kalam, ta'ali ilal hanud, marilah kemari, ke warung itu. Uhajjuk, aku ingin menyampaikan argumenku kepadamu. Ulama tadi menyatakan, kalau aku kalah dalam perdebatan tersebut, kalau engkau kalah, ikut aku. Kalau aku sudah ikut kamu, kemudian kita berdebat dengan orang ketiga, ternyata kita yang kalah, ya kita ikut dia. Maka ulama tersebut berkata, sungguh, aku melihat engkau berpindah-pindah agama dari satu kepada yang lain. Berarti engkau belum mendapatkan agamamu. Cari sendiri. Saya sudah mendapatkan agamaku dengan yakin. Ditinggal. Sesungguhnya hadza din bukan urdatan bil jidal bil khusuma. Agama ini bukan bahan perdebatan. Dan bukan pula agama laisa liman ghalab. Agama bukan milik pemenang debat. Kalau menang debat berarti dia yang benar. Belum tentu. Belum tentu. Laisa dinu liman ghalab. Bukanlah agama itu milik pemenang debat. Kalau menang debat berarti benar. Enggak mesti. Ada orang yang di atas kebenaran, ada orang yang di atas kebatilan. Tetapi ketika berdebat, yang di atas kebatilan lebih ahli dalam berbicara, dalam membolak-balikkan kata. Kalah ahlul haq. Apakah berarti ahlul batil ini yang benar? Tidak. Laisa dinu liman ghalab. Agama bukan milik pemenang debat. Ini juga walhamdulillah sudah dibahas. Dan ini sebagai penegasan yang berikutnya. Bahwasanya kaum muslimin harus menjauh dari yang namanya ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man tamantak faqad tazandak. Siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Fa'alaika bitaslimi warrida. Maka atasmu untuk tunduk dan rida dengan asar-asar, dengan riwayat-riwayat, dengan dalil-dalil. Tunduk menerima apa kata Allah, apa kata Rasul. Wal kaf wassukut. Dan kemudian diam, menghentikan, jangan berdebat, jangan berbantah-bantahan. Terima. Dan itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah, tidak ada bagi mereka khiyaratu min amrihim, enggak ada pilihan lain kecuali harus terima. Atau ayat Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah dengan namanya, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kata Allah, tidak demi Rabbmu. Allah bersumpah dengan namanya. Fala wa rabbik. Tidak demi Rabbmu. Mereka tidak beriman sampai mereka meminta hukum darimu, wahai Rasul. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak didapati dalam hati mereka ada haraj, ada keberatan. Mimma qadait, dari apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima. Dan menyerah pasrah, tunduk patuh. Itu baru beriman. Kalau enggak begitu, wallahi la yu'minun. Fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh demi Allah mereka tidak beriman hingga mereka menerima keputusanmu, wahai Rasul, dan menyerah taslim. Dikasih dalil qala Rasulullah SAW. Tapi kan bukankah itu bibit-bibit filsafat. Walaupun engkau tidak mempelajari filsafat, tetapi kadang-kadang syaitan membisikkan cara berpikir filsafat. Sehingga engkau bisa membantah ini, membantah itu, membantah sekian dalil. Karena hawa nafsu. Ini ikhwan bin a'azakumullah yang dikatakan oleh syekh wal-imam al-barbahari rahimahullah. Alaika bittaslim. Alaika bittaslim li kalamillahi wa kalami rasulih. Engkau menerima ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Walkaf anil jadali wat tashkik. Dan diam, berhenti dari perdebatan, pertikaian, atau membuat keraguan. Fa innaka manhiyun an dalik. Karena engkau dilarang dari yang demikian. Bal tazidu hiyaratan. Bahkan akan menambah kebingungan. Khudh bi kalamillah wa kalami rasulih. Ambillah ucapan Allah. Ambillah ucapan Rasulnya. Waqtani'. Dan puaslah dengan itu. Puaslah dengan itu. Taqtani'. Litahtadiya wa tastarih. Agar engkau mendapatkan petunjuk dan engkau istirahat. Apa maknanya istirahat? Tidak susah. Mana yang lebih susah? Menerima atau mencari sendiri? yang lebih mudah menerima. Apa kata Allah, apa kata Rasul, terima, selesai. Tetapi engkau berpikir sendiri, kenapa kok begini, kenapa kok begitu, kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu, kalau begini niscaya lebih bagus, kalau begitu niscaya lebih afdal, bukankah kalau begini, bukankah kalau begitu, ila akhiri, mencari sendiri. Apa akibatnya? Biasanya mencari sendiri ujung-ujungnya kufur. Sebagaimana yang Allah kisahkan dari musyrikin kafir, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadar thumma abasa wa basar thumma adbara wa istakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar. Lihat, fakkara wa qaddar, apa hasilnya? Innahu sihrun yu'thar. Berpikir dan menentukan. Allah ulangi lagi, kemudian berpikir lagi dia, menentukan. Tetapi ternyata kata Allah, celaka apa yang dia tentukan. Kutila kaifa qaddar. Celaka dia. Bagaimana dia menentukan? Kesimpulannya, berarti ini ucapan manusia. Niat ikhwan ibn a'azakumullah. Karena berpikir sendiri. Dengan kebodohannya, dengan kedunguannya, dengan keterbatasan akalnya. Maka terima apa kata Allah, terima apa kata Rasul, wastarih. Sudah selesai, istirahat. Mudah agama ini, tidak susah. Wa tastariha minal wasawis wasyukuki wal awham. Dan engkau terbebas, selamat dari waswasah, bisikan-bisikan, dari keraguan-keraguan, dari kebingungan-kebingungan. Wa tusbih ala basirah, dan engkau menjadi orang yang berjalan di atas ilmu. Kenapa engkau kerjakan ini? Karena Allah berfirman. Kenapa engkau tinggalkan ini? Karena Nabi melarang. Kenapa engkau beribadah seperti ini? Karena dalam hadis disebutkan demikian. Ala ilmin wa basirah. Wallahu anzala hadzal Qur'an tibyanan likulli syai'. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai penjelasan atas segala sesuatu. Walhamdulillah. Cukup dengan Quran dan sunnah nabinya, selesai. Tidak perlu kita ngelamun. Oh, ini berpikir. Berpikir itu kalau ada bahannya untuk dipikirkan. Tetapi kalau mencari-cari dengan otaknya, itu namanya ngelamun. Kenapa gak begini ya? Harusnya kan begitu. Harusnya kan kalau puasa pakai sahur ngapain? Sama aja gak puasa. Mestinya, lu mestinya. Kamu ini siapa? Ini aturan-aturan Allah. Tetapi kamu berusaha untuk meluruskan agama seakan-akan. Ataknya berkata, kalau pakai sahur namanya bukan puasa. Cuma pindah makan saja. Sarapan dipindah sebelum subuh. Makan siang dipindah maghrib. Apa bedanya? Itu bukan puasa. Otaknya berkata seperti itu. Jangan kamu pakai otak bodohmu. Dengarkan ucapan Rasulullah SAW. Tasahharu fa'inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah. Karena makan sahur itu barakah. Selesai. Itu dalil. Maka agama ini dengan dalil, bukan dengan ngelamun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam takliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.